بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sesi yang ketujuh dari pembahasan kita mengenai manzuma fi asma'illahi al-husna karya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bait yang keempat, pada ucapan Nazim rahimahullah, wa wasi'un hadi malikun qahiru wassayyidu syafi ilahun qadiru. Setelah kita jelaskan tentang nama Al-Wasi', kemudian berikutnya nama Al-Hadi. Nama Al-Hadi disebutkan dua tempat di dalam Al-Quran. Tempat yang pertama di surah Al-Hajj, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada orang yang beriman menuju kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Tempat yang kedua di surah Al-Furqan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai hadi dan sebagai nasir. Iya. Maka ini dua ayat terkandung di dalamnya penyebutan nama Al-Hadi. Kalau diterjemahkan maknanya, artinya yang maha memberi hidayah. Al-Huda dalam bahasa Arab itu adalah ar-rasyad wad-dalala, memberikan bimbingan dan petunjuk. Dan sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa Al-Huda mengeluarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan dia mengatakan juga bahwa Al-Huda at-ta'a wal-wara, taatan dan wara. Dan siang hari juga disebut huda. Baik, itu dari sisi bahasa. Di dalam penafsiran nama Al-Hadi, Ibnu Jarir rahimahullah menafsirkan ayat wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Kata beliau, wa inna allaha lamurshidul ladhina amanu billahi wa rasulihi ila al-haqqil qasid wal-haqqil wadih. Kita beliau, sungguhnya Allah memberi hidayah, mursyid, memberikan rasyad, petunjuk kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menuju kepada kebenaran yang pertengahan dan kebenaran yang jelas. Dan di tafsir ayat wa kafa bi rabbika hadiyan, kata beliau, hadian yahdika ilal haq wa yuwassiruka rusyd, yang memberi hidayah kepada engkau menuju kepada kebenaran dan memberikan basirah, kejelasan padamu akan ar-rusyd, petunjuk. Ya. Dan kata Az-Zajjaj rahimahullah, al-hadi huwa alladhi hada khalqahu ila ma'rifatihi wa rububiyyatihi wa huwa alladhi hada 'ibadahu ila siratihi al-mustaqim. Al-Hadi, dia yang memberi hidayah kepada makhluknya untuk mengenalnya dan mengenal rububiyyahnya, dan dia yang memberi hidayah kepada hamba menuju kepada jalan yang lurus. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, al-hadi ay alladhi yahdi wa yurshidu ibadahu ila jami'il manafi' wa ila daf'il madar wa yu'allimuhum ma la ya'lamun wa yahdihim li hidayat at-tawfiq wa at-tasdid wa yulhihim at-taqwa wa yaj'alu qulubahum munibatan ilaihi munibatan ilaihi munqadatan li amrihi. Al-hadi, kata beliau, artinya yang memberi hidayah dan membimbing hamba-hambanya menuju kepada segala manfaat dan menolak segala bahaya, mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui, memberi hidayah kepada taufik dan tasdid, kepada taufik sehingga perkaranya selalu pas, dan tasdid urusannya selalu lurus, dan diberi ilham kepada takwa, dan dijadikan hati-hati mereka selalu kembali kepada Allah, tunduk kepada perintahnya. Tunduk kepada perintahnya. Baik. Maka di sini ada jelas ya gambaran terkait dengan makna al-hadi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada segala hal yang ada, kebaikan dunia dan akhirat. Dengan petunjuk itulah orang-orang yang mendapat hidayah menuju kepada ketaatan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hal yang maslahat dalam dunia dan akhirat mereka, dan menghindarkan hal yang membahayakan di dunia maupun di akhirat. Iya. Hidayah dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Ibnu Qayyim di sebagian pembahasannya, beliau bagi menjadi 4. Di sebagian pembahasan beliau bagi menjadi 10. Di pembagian 4, hidayah terbagi 4. Yang pertama ada hidayah ammah, hidayah umum, di mana setiap jiwa diberi hidayah oleh Allah menuju kepada apa yang merupakan maslahat bagi dirinya, apa yang dengannya mereka hidup. Dan ini mencakup manusia, jin, dan selainnya. Iya. Pada hewan-hewan dan tumbuhan, semuanya mendapat hidayah. Maksud dalam cakupan hidayah umum. Nah, karena itu setiap dari makhluk diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan apa yang merupakan kemaslahatannya. Ya, lebah misalnya diberi hidayah oleh Allah sehingga dia tahu mana tempat makannya, di mana tempat tinggalnya, dan sebagainya. Maka ini hidayah umum, berlaku untuk seluruh makhluk. Hidayah yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal-bayan. Hidayah, petunjuk, dan penjelasan. Dan ini hujjah Allah terhadap makhluk. Ya. Di mana mereka ditunjuki jalan. Diutus kepada mereka para rasul menerangkan jalan itu. Diturunkan kitab-kitab menguraikan jalan. Maka ini hidayah, irsyad, dan bayan. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun kaum Thamud, kami telah berhidayah kepada mereka. Tapi mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Jadi perhatikan, mereka sudah diberi hidayah, tapi lebih memilih kebutaan. Berarti hidayah apa yang diberikan? Hidayah penjelasan, sudah dijelaskan, sudah diajak, sudah didakwai. Tapi mereka menolak, memilih kebutaan di atas apa? Petunjuk. Ini hidayah jenis yang kedua. Dan hidayah jenis yang kedua ini tidak mengharuskan dia mendapat hidayah jenis ketiga. Sebab mungkin saja dia diberi petunjuk, diberi penjelasan, tapi dia tidak terima. Hidayah jenis ketiga ini adalah hidayah at-taufiq wal-ilham. Hidayah taufiq dan ilham. Seorang hamba diberi taufiq untuk menerima, diberi ilham untuk dilapangkan dadanya, mengambil kebenaran dan ridha terhadap kebenaran. Inilah hidayah, taufik dan ilham. Dia yang masuk Islam, sudah sampai kepadanya hidayah yang kedua. Dia terima keislaman, berarti dia dapat hidayah yang ketiga. Abu Talib telah didawai sampai kepadanya hidayah yang kedua. Nabi yang memberikan, Nabi Muhammad yang mengajaknya. Tapi Abu Talib meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Dia tidak terima keislaman. Tidak dapat hidayah jenis yang ketiga. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Laisa alaika hudahum, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Maka kalau tahu perbedaan dua jenis hidayah ini, mudah di dalam memahami ayat-ayat. Sebab sebagian ayat kadang oleh orang yang tidak tahu dianggap kontradiksi. Misalnya ayat di surah Al-Qasas, Allah berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Dinafikan bahwa Nabi tidak bisa memberi hidayah. Sedangkan di akhir ayat surah Asy-Syura dikatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau ya Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi ayat yang pertama dikatakan tidak bisa memberi hidayah. Di ayat yang kedua dikatakan memberi hidayah ke jalan yang lurus. Kalau orang tidak tahu pembagian hidayah, bisa saja dianggap apa? Kontradiksi. Tapi kalau dia tahu pembagian hidayah, mudah memahaminya. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Hidayah apa yang diinginkan? Hidayah? At-taufiq wal-ilham. Itu dinafikan dari Nabi. Nabi tidak bisa memberi taufiq, ilham, sehingga orang ini menerima keislaman. Itu bukan hak Nabi. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Adapun ayat yang kedua, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sungguhnya engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Ini hidayah apa? Ini hidayah lirsyad wal bayan. Ya, Nabi memberi penjelasan, mengajak, menerangkan. Demikian. Hidayah yang keempat adalah hidayah pada hari kiamat. Ke surga atau ke neraka? Ke surga atau ke neraka? Karena itu penduduk surga berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya untuk Allah yang memberi hidayah kepada kami dengan ini, dan kami tidak akan mendapat hidayah kalau Allah tidak memberi hidayah. Penduduk surga. Penduduk neraka juga seperti itu. Allah firman, "Uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, istri-istri mereka dan apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah. Kemudian berilah kepada mereka hidayah menuju kepada jalan neraka jahannam. Iya. Jadi ini hidayah jenis yang keempat. Setiap pada hari akhirat ada diberi jalannya. Penduduk sorga ditunjukkan jalannya ke sorga dan penduduk neraka ditunjukkan jalannya ke mana? Ke neraka. Nah. Maka dari sini tampak betapa agungnya hidayah itu. Karena itu dari keimanan terhadap nama Al-Hadi, Allah yang memberi hidayah, terdapat sejumlah pengaruh-pengaruh keimanan yang indah. Yang pertama adalah seorang hamba selalu bersandar kepada Allah Kita memohon hidayah kepadanya. Memohon hidayah kepadanya. Karena itu, kita di dalam sholat, di surah Al-Fatihah, paling sedikit 17 kali dalam sehari dan semalam, kita memohon kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Permohonan hidayah. Karena dialah Allah yang memberi hidayah kepada hamba, menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, menunjukkan kepada mereka jalan keimanan, dan memberi taufik menuju jalan keimanan tersebut. Ada kadang seorang dia kenal dari petunjuk, jalan petunjuk. Tapi Allah tidak berikan kepadanya taufik, kemudahan di dalam mengikuti jalan petunjuk itu. Misalnya seorang belajar, dia kenal 10 pintu ketaatan. Dalam sehari dan semalam, mungkin tidak seluruh pintu ketaatan ini bisa dia lakukan. Taufik dari Allah, perlu hidayah lagi. Iya. Karena itu selalu kita mohon kepada Allah supaya diberi hidayah, dibukakan untuk seorang hamba apa? Pintu-pintu petunjuk dan diberi taufik, kemudahan di dalam melaksanakan petunjuk tersebut. Iya. Baik. Dan dari pengaruh keimanan terhadap nama yang agung ini, kita mengetahui bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Siapa yang mencari hidayah dari selain Allah, dia tidak akan ketemukan. Dan hidayah yang Allah terangkan untuk manusia itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka yang paling berbahagia dengan hidayah adalah mereka yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bukan kembali kepada pemikiran dia. Bukan kembali kepada adat istiadatnya. Sangkaan baiknya. Bagusnya begini, bagusnya begitu. Tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan pada Al-Qur'an dan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada jalan yang paling apa? Lurus. Dan terhadap Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian taat kepadanya, kalian akan mendapat hidayah. Kalian akan mendapat hidayah. Jadi, pengaruh keimanan juga terkait dengan pembahasan takdir. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. May yahdillah fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka dialah yang mendapat hidayah itu. Dan siapa yang Allah sesatkan, engkau tidak akan menemukan untuknya seorang wali yang bisa memberikan petunjuk. Iya. Maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa ya Allah kehendaki. Iya. Kemudian memperhatikan dari pembagian-pembagian hidayah ini, ini kalau dipikirkan oleh seorang hamba, kandungan-kandungan hidayah luar biasa di dalam membimbing kehidupannya pada segala keadaannya di perkara dunia maupun akhiratnya. Iya. Dan kalau diperhatikan dari nama yang agung ini, ini adalah sebab pokok yang menjaganya dari penyimpangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan sebab-sebab hidayah. Apa sebab-sebab seorang dijaga di atas hidayah? Selalu berada di atas hidayah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Banyak sebab akan hal tersebut. Di antara sebab itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini adalah pokok dari hidayah. menjaga diri di atas apa? Di atas tauhid. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka inilah yang berada di atas, mendapatkan keamanan dan selalu di atas hidayah. Maka seorang hamba apabila mempelajari tauhid, selalu mendalaminya, berusaha mengamalkannya, maka itu adalah sebab pokok yang menjaganya di atas hidayah. Sebab pokok menjaganya di atas hidayah. Asmaul Husna bagian dari tauhid. Iya, karena itu di antara manfaat mempelajari Asmaul Husna telah kita terangkan di awal pembahasan, itu dari sebab pokok yang menjaga seorang hamba di atas petunjuk, di atas hidayah, memeliharanya dari ketergelinciran. Iya. Kemudian dari sebab hidayah adalah mengamalkan, atau dari sebab hidayah adalah seorang menuntut dari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama. Iya, sumber hidayah. Kemudian di antara sumber hidayah juga adalah beramal dengan ilmu tersebut. Beramal dengan ilmu. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dikata mereka melaksanakan apa yang diperintah, mengamal, beramal dengan ilmu, iya, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Kalau mereka sudah seperti itu, kami akan beri pahala yang besar. Dan kami beri hidayah menuju kepada apa? Jalan yang lurus. Demikian pula di antara sebab hidayah, al-i'tisam billah, berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan agama. Iya. I'tisam, selalu dia bersandar, bergantung. Berpijak di segala keadaannya. Dan ini sebab pokok hidayah. Apalagi di masa, banyaknya fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat, yang membuat kehidupan seorang hamba sering dihadapkan pada kondisi-kondisi sulit. Maka kalau dia berpegang teguh terhadap agama, kepada Allah, terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah pokok yang menjaganya di atas hidayah. Iya. Dan di antara pokok yang menjaga seorang hamba di atas hidayah, dia selalu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inabah. Dan di antara pokok yang menjaga seorang hamba di atas hidayah adalah dia memilih dari teman-teman duduk yang baik, dari orang-orang yang salih. Iya. Dan dari pokok yang menjaga seorang hamba di atas hidayah adalah dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut. Iya. Dan dari hal yang menjaga seorang hamba di atas hidayah, dia melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Ini beberapa sebab ya. Dan ini pembahasan kalau didetailkan mencermati ayat-ayat dan hadis-hadis, akan banyak sekali kelihatan sebab-sebab hidayah tersebut. Iya. Maka mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, Dialah yang memberi hidayah, memberikan petunjuk. Ini akan menyebabkan seorang hamba semakin bersandar kepadanya, bergantung kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Dia. Sebagaimana dia akan selalu bersyukur kepada Rabbnya yang melimpahkan kepadanya berbagai nikmat, menunjukkan kepadanya jalan-jalan, sehingga dia mengenal jalan dari hidayah tersebut. Baik. Nama berikutnya. Kata penulis, Malikun. Wawasi'un hadi Malikun Qahiru. Sini nama Al-Malik. Iya. Ini nama berikutnya. Baik. Syekh rahimahullah di syarahnya menyebutkan tiga nama. Nama Al-Malik, Al-Malik, dan Al-Malik. Iya. Beliau rangkai pada tiga nama. Jadi, nama Al-Malik, Al-Malik, dan apa? Al-Malik. Adapun nama Al-Malik itu dalam lima tempat dalam Al-Quran. Iya. Ini yang paling banyak disebut di lima tempat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Maha tinggi Allah Al-Malik yang Maha Hak. Di surah Al-Hasyr, "Huwallazi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus," dan seterusnya. Disebut dulu Al-Malik. Iya. Di surah An-Nas, Malikin Nas. Malikin Nas. Adapun nama Al-Malik, nama Al-Malik di dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin. Ya, walaupun ada dua qira'ah ya. Ada bacaan Maliki Yawmiddin dan ada bacaan Maliki Yawmiddin. Dua qira'ah. Dan tempat yang kedua di surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki. Iya. Ini tempat yang kedua. Adapun nama Al-Malik. Al-Malik itu di satu tempat saja. Di akhir surah Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga, kebun-kebun dan sungai mengalir. Di kedudukan sidq, sebagai orang yang sidq di sisi Allah Malik yang Maha berkuasa lagi Maha mampu. Ya, nama Al-Muqtadir sudah kita bahas ya. Allah yang Maha mampu. Ini sekarang Al-Malik. Al-Malik dan Al-Malik. Diartikan, diterjemahkan, maknanya yang Maha berkuasa, yang Maha memiliki. Iya. Yang Maha memiliki. Baik. Secara bahasa, ini kata, apa namanya, nama Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik berasal dari masdar. Iya. Bisa dari Al-Mulk, bisa dari Al-Milk. Dan juga bisa bermakna Al-Malk. Dan ini kata Al-Malk, Al-Milk, Al-Mulk. Itu kata Ibn Sida. Maknanya secara umum, secara bahasa. Yang melingkup sesuatu dan mampu menguasai sesuatu. Iya. Baik. Kalau dikatakan mulkullah, itu artinya sultanuhu wa azamatuhu wa izzatuhu. Adalah kekuasaannya, keagungannya dan kemuliaannya. Iya. Perkasaannya. Baik. Ya, secara umum kalau didekatkan dalam bahasa Indonesia, dia masuk di dalam pembahasan kekuasaan atau kepemilikan. Terkait dengan nama-nama ini, iya. Kata Zajjaj, Al-Malik, itu artinya yang perkaranya itu harus berjalan di dalam kekuasaannya. Yang harus berjalan di dalam kekuasaannya. Itu Al-Malik. Dan kata Al-Khattabi, Al-Malik adalah yang sempurna kekuasaannya, yang mengumpulkan segala jenis kepemilikan. Iya. Dan nama Al-Malik itu lebih mendalam daripada nama Al-Malik. Al-Malik menguasai, ya. Iya. Dan Allah Malikul Malikin, yang Maha menguasai segala sesuatu. Tapi dasar penggunaan kata Malik, kalau dipanjangkan, itu memiliki. Tapi belum tentu berjalan. Ya, seperti umumnya raja-raja di dunia, dia pemimpin, menghendaki sesuatu, tapi belum tentu bisa berjalan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaannya, pasti berlaku. Tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, baik. Kata Ibn Jarir, Al-Malik adalah siapa yang tidak ada lagi pemilik di atasnya. Dan tidak ada sesuatu kecuali semuanya di bawahnya. Ini bahasa, termasuk bahasa indah ya, dari Ibn Jarir. Kata Ibn Kathir, Al-Malik, kata beliau, Al-Malik li jami' hadhihi al-asya' al-mutasarrif fiha bila mumana'a wa wala mudafa'a. Al-Malik artinya memiliki seluruh perkara ini. Maksudnya segala sesuatu yang berhak mengaturnya tanpa ada yang bisa menahannya atau menolaknya. Iya. Baik. Jadi ini mana-mana yang mereka sebutkan penetapan kepemilikan mutlak bagi Allah, kekuasaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zahir ya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluku ma yasha, milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Dia mencipta apa yang dia kehendaki. Dan Allah berfirman, Kulillahi syafa'atu jami'an, lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah seluruh syafaat itu. Bagi dia kekuasaan langit dan bumi. Tabarakalladhi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Maka dasar dari apa yang mereka sebutkan dari makna nama-nama, terkandung penetapan kepemilikan mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi ini nama Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Itu kembali kepada hal yang sama. Hanya saja sebagian ulama membedakan antara nama Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik. Ya. Dan setiap dari keduanya punya dari kekhususan yang saling terkait. Nah. Baik. Tampak dari penjelasan singkat yang kita sebutkan dari uraian para ulama akan makna tiga nama ini, bahwa Al-Mulk, kekuasaan Allah, kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali kepada tiga hal. Terurai dalam tiga hal. Yang pertama, penetapan sifat kekuasaan bagi Allah. Iya. Sifat kekuasaan. Berkuasa, memiliki. Itu menunjukkan kesempurnaan kekuatan, keagungan, keperkasaan, kemampuan. Dan lingkup ilmu yang menyeluruh, hikmah yang luas, dan kehendak yang harus terlaksana. Kesempurnaan di dalam berbuat. Kesempurnaan rahmat dan hukum yang harus terlaksana. Iya. Apakah di alam atas maupun di alam bawah. Hukum di dunia dan di akhirat. Ini semuanya cakupan dari sifat kekuasaan. Sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, kandungan dari nama. Cakupan yang kedua dari nama, ya, Bahwa kekuasaan itu Allah yang maha berkuasa, maha memiliki, ya, menunjukkan bahwa seluruh makhluk itu adalah miliknya, hambanya, dan di bawah kekuasaannya. Mereka semuanya fakir kepada Allah, sangat darurat perlu kepada Allah pada segala keadaan. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Dan tidak ada seorang makhluk pun tidak perlu kepada Allah. Nah. Kemudian cakupan yang ketiga dari kandungan al-mulk, Allah yang maha berkuasa, bahwa milik Allah lah pengaturan yang harus terlaksana. Ya, namanya maha berkuasa, dia tetapkan di dalam kekuasaannya apa yang dia kehendaki. Dan diputuskan hukum apa yang dia inginkan. Tidak ada yang menolak ketentuannya. Tidak ada yang mengkritik hukumnya. Iya. Maka untuknya lah segala dari hukum tersebut. Ya, apakah hukum dalam bentuk takdir yang Allah takdirkan? Ketentuan seorang tertimpa begini, begitu, kejadian. Atau hukum dalam bentuk syar'i, diterangkan hukum syariat begini, ketentuan syariat begini. Yang boleh dilakukan begini, yang dilarang begini, itu ketentuan syariat. Atau ketentuan pembalasan. Siapa yang berbuat kebaikan dia dapat begini. Siapa yang berbuat kejelekan dia dapat begini. Semua dari kesempurnaan. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kepemilikannya. Iya. Dari mana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah menurunkan kitab-kitab. Mengutus para rasul. Memberi hidayah kepada makhluk. Iya. Menegakkan hujjah terhadap siapa yang bersombong. Menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Menetapkan balasan. Menetapkan siksaan. Ini semuanya dari pengaruh apa? Sifat kekuasaannya. Iya. Baik. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ada kalimat-kalimat indah terkait dengan nama ini. Kata beliau, sungguhnya hakikatul mulk, hakikat dari kekuasaan itu, kekuasaan Allah, itu sempurna dengan dia memberi atau menahan, memuliakan atau menghinakan, memberi pahala atau memberi hukuman, murka maupun dia ridha, ya, membuat layak berkuasa atau dia dijauhkan. Allah mengagungkan siapa yang dia kehendaki dan menghinakan siapa yang pantas dihinakan. Kemudian beliau bawakan ayat, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir, tuliyul layla fin nahari wa tuliyul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya Allah yang maha memiliki segala kekuasaan, engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau mengagungkan, memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan dan engkau maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Engkau memasukkan malam pada siang dan siang pada malam, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, dan engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa ada hisab. Dan Allah firman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Semua yang di langit dan di bumi meminta kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tiap harinya dalam sebuah urusan, dalam suatu perkara. Allah mengampuni dosa, melapangkan kesulitan, menyingkap gunda gulana, menolong orang yang dizalimi, menghukum orang yang berbuat zalim, ya, membebaskan orang yang menghadapi masalah, memberi kecukupan kepada orang yang fakir, menambah luka orang yang terluka atau orang yang tertimpa musibah, menyembuhkan orang yang sakit, memaafkan kesalahan, menutup aurat orang yang tergelincir, mengagungkan orang yang dihinakan, menghinakan orang yang diagungkan, memberi orang yang meminta. Ya. Kadang Allah menyirnakan sebuah negeri dan kadang menetapkan sebuah negeri. Mempersiligantikan hari-hari di tengah manusia. Kadang dianggap satu kaum, yang lainnya direndahkan, dijatuhkan. Nah, dan Allah menetapkan takdir 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sampai waktu-waktunya. Tidak ada suatu apapun yang bisa mendahulunya dan tidak ada yang mengakhirinya. Semuanya telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Sudah tercatat oleh penanya. Hukumnya pasti berlaku di dalamnya. Ilmunya telah berlalu. Ia telah mendahului hal tersebut. Dialah yang maha berbuat dalam segala kekuasaannya satu-satunya. Iya. Dengan perbuatan yang maha berkuasa, maha mampu, maha menaklukkan, dan maha adil serta maha rahmat. Serta maha rahmat. Iya. Tidak ada yang bisa mengkritik di dalam kekuasaannya. Menentang di dalam kepemilikannya. Iya. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, perbuatan Allah di dalam kekuasaannya berputar antara keadilan, perbuatan baik, hikmah, maslahat, dan rahmat. Tidak ada yang keluar dari itu. Dan ini keterangan-keterangan yang indah dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Menjelaskan dari keagungan dari nama ini. Dan bagaimana pengaruh-pengaruh keimanan di belakangnya. Ya, karena itulah kepemilikan yang hakiki, kekuasaan yang hakiki. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Iya. Kalau ada dari makhluk yang diberi kekuasaan itu terbatas. Iya, hanya sesuai dengan keterbatasannya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Limanil mulkul yawm?" Milik siapalah? Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Kemudian Allah menjawab pertanyaan sendiri. Allah berfirman, Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang maha satu, lagi maha berkuasa, maha menaklukkan. Iya. Karena dia yang maha satu, di dalam segala sifat, yang maha menaklukkan, tidak ada yang memiliki kekuasaan itu, kecuali dia subhanahu wa ta'ala. Iya. Di tangan Allah, segala perbendaharaan langit dan bumi, segala kebaikan. Dia memiliki kematian, kehidupan, pembangkitan, manfaat dan bahaya. Segala sesuatu kembali kepadanya. Ya, maka kepemilikan hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, dari pengaruh keimanan juga, di dalam hal ini, ya seorang hamba, bagaimanapun dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu kepemilikan di dunia, apakah terbatas maupun umum, maka seluruh hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus ingat bahwa hal tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan takwa, bagi siapa yang menggunakannya di dalam kebaikan. Iya. Dan dari keagungan nama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nama yang paling dibenci, itu adalah orang yang menamakan dirinya Malikul Amlak. Rajanya para raja. Iya. Dan ini dari nama yang dibenci, sebab nama yang dibenci untuk makhluk. Karena penamaan tersebut, itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, diharamkan, digunakan pada siapapun selain daripada Allah. Nah, dan dari cakupan kekuasaan dan kepemilikannya, dialah yang maha memiliki hari kebangkitan, hari hisab. Ya. Maliki yaumiddin. Dan Allah firman, walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Dan miliknya lah kekuasaan tatkala sangkakala ditiup. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum. Kekuasaan pada hari itu milik Allah. Allah memberi hukum antara mereka. Iya. Maka tatkala seorang hamba mengenal hal ini, maka dia akan selalu bersiap menghadap kepada Rabbnya, merendah diri dan tahu akan kelemahannya, dan selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan kembali kepadanya. Baik. Itu beberapa gambaran-gambaran ringkas terkait dengan nama atau tiga nama ini. Al-Malik, kemudian Al-Malik dan Al-Malik. Itu tiga nama. Baik, kemudian nama berikutnya. Kata penulis rahimahullah, Qahiru. Ini nama Al-Qahir. Iya. Nama Al-Qahir. Dan ini dua nama ya. Ada nama Al-Qahir. Dan ada nama Al-Qahhar. Iya. Ada nama Al-Qahir. Dan ada nama Al-Qahhar. Dan nama Al-Qahhar akan disebutkan nanti oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Hanya saja di sini kita kedepankan ya penyebutannya. Akan diterangkan lagi nanti nama Al-Qahir dan Al-Qahhar. Ya, di bait syair yang ke-9 akan dia sebutkan nama Al-Qahhar di situ. Baik. Kita kedepankan penyebutannya sebab ini dua nama kembali kepada satu sifat. Nama Al-Qahir dan Al-Qahhar kembali kepada asal kata Al-Qahr yang bermakna Al-Ghalabah, penaklukan, berkuasa, mengambil dari atas. Itu bahasa ya untuk makna penaklukan. Baik. Dan disebutkan oleh Az-Zajjad bahwa Al-Qahr dalam peletakan bahasa Arab itu adalah ditaklukkan. Dan ada proses riyadhah, pengolahan kemudian ditaklukkan. Ya, karena itu dikatakan, qahara fulanun naqah. Kalau dia ambil, kemudian dia buat unta itu menjadi takluk, tunduk. Baik. Nama Al-Qahhar dan Al-Qahir. Kalau nama Al-Qahir disebutkan dua tempat dalam Al-Quran. Disebutkan di dua tempat. Di dalam Al-Quran. Tempat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Dialah yang maha qahir di atas hamba-hambanya. Iya. Wa huwa al-hakimul khabir. Dan dia maha hakim lagi maha mengetahui. Di surah Al-An'am. Dan juga tempat yang kedua masih di surah Al-An'am. Wa huwa al-qahir fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadah. Dialah yang maha qahir di atas hamba-hambanya. Dan mengirim kepada kalian malaikat-malaikat. Iya. Itu dua nama. Adapun Al-Qahhar. Itu dua tempat ya untuk nama Al-Qahir. Adapun Al-Qahhar. Itu disebutkan di 6 tempat dalam Al-Quran. Kita akan rinci 6 tempat ini. Iya. Baik. Dan kata Al-Qahhar itu sigah mubalaghah. Kata konteks menunjukkan makna lebih. Iya. Telah kita terangkannya di sejumlah pembahasan yang telah lalu. Iya. Apa itu sigah mubalaghah? Bagaimana uslub bahasa Arab di dalam hal tersebut. Jadi kata nama Al-Qahir dan Al-Qahhar, nama Al-Qahhar itu lebih banyak mengandung makna penaklukan dari nama Al-Qahir. Iya. Baik. Dan makna kedua nama ini? Makna dari kedua nama ini? Kata Ibnu Jarir rahimahullah, Al-Qahir Al-Mudallil wal-Musta'bid khalqahu al-Ali alaihim. adalah yang menghinakan, memperhamba makhluknya, maha tinggi di atas mereka. Iya, maha tinggi di atas mereka. Kemudian kata beliau setelah itu, dan Allah maha berkuasa di atas hambanya, menundukkan mereka, maha tinggi di atas mereka. Iya. Maka, dialah Allah di atas seluruh hamba. Dengan penaklukan Allah kepada mereka, dan mereka semua di bawahnya. Kata Ibn Kathir rahimahullah, wa huwal qahir fawqa ibadi, yaitu yang seluruh leher itu tunduk kepadanya. Semua yang menganggap dirinya bersombong dan besar, semuanya hina di bawahnya. Seluruh wajah akan menjadi hina di sisinya. Dan yang menaklukkan segala sesuatu. Iya. Seluruh makhluk akan mendekat kepadanya. Merendah terhadap keagungan, kebesarannya, kemuliaannya, ketinggiannya, kemampuannya atas segala sesuatu. Iya. Dan seluruh makhluk itu akan seakan-akan tidak ada dan tunduk di depannya dan di bawah kekuasaan dan hukumnya. Baik itu keterangan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Iya. Kata Ibnu Qayyim dalam Nunia beliau, wa kadzalika al-qahharu min awsafihi فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. Kata Ibn Al-Qayyim, demikian pula dari sifat Allah, nama Al-Qahhar. Seluruh makhluk ditundukkan, ditaklukkan dengan kekuasaannya. Andai kata Allah itu bukan Al-Hayyu yang maha hidup, maha agung dan maha mampu, maka tidak mungkin, ya, bisa menaklukkan dan menguasai. Maksudnya di sini beliau terangkan bahwa dari konsekuensi nama ini adalah nama Al-Hayyu, Al-Aziz, Al-Qadir. Punya kemampuan, maha hidup dan maha agung. Karena itu, dia mampu menaklukkan dan menundukkan seluruh dari makhluknya. Baik. Jadi ini penjelasan global ya. Dari nama Al-Qahhar. Bahwa nama ini Al-Qahhar mengharuskan kesempurnaan kehidupannya, kesempurnaan kemampuannya, dan kesempurnaan apa? Keagungannya. Ya. Nah itu dari keindahan Asmaul Husna ya, masuk di pembahasan nama terkait dengan nama yang lain, maha sempurna dalam nama tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan nama yang lainnya, semakin bertambah kesempurnaannya. Iya. Jadi cahaya di atas cahaya. Baik. Ada nama Al-Qahhar disebutkan dalam 6 tempat dalam Al-Quran. Di tempat yang pertama, di surah Yusuf. Ya, dalam konteks Nabi Yusuf alaihi salam menjelaskan kebatilan syirik, kerusakan syirik itu dan kesesatan orang yang berbuat kesyirikan. Beliau berkata, ya sahibai sijin, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua orang yang menghuni penjara. Ya, sebab di kisah Nabi Yusuf masuk penjara dua orang bersama beliau. Yang dua orang ini mimpi ya. Sebelum ditakwil mimpinya, dinasihati dulu, diajak kepada Islam, kepada Tauhid. Dan diantara nasihat Nabi Yusuf, wahai dua orang yang dipenjara, apakah rob-rob yang terpisah-pisah lebih baik? Ya, arbabun, disebutkan arbabun, rob-rob banyak. Ya, bersamaan dengan itu mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi, tidak bisa menahan. Mutafarrikun, ada yang pohon, ada yang batu, ada orang yang sudah mati, dari malaikat, dari makhluk yang lainnya. Apakah itu yang lebih baik? Atau Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Wahid, Al-Qahhar. Tiga nama ya. Allah, Al-Wahid apa? Al-Qahhar. Ya Allah yang Maha. Diibadahi dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungan. Al-Wahid yang Maha Satu. Dalam zat-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya. Tidak ada syarikat bagi-Nya dengan segala kesempurnaannya. Dan Maha Qahhar. Yang menguasai makhluk itu. Menundukkan dan menaklukkannya. Ya, ini luar biasa ya. Penekanan dalam ayat. Disebut tiga nama. Apakah sembahyang yang kali sembah atau Allah Al-Wahid Al-Qahhar yang lebih baik? Baik, ini dari asalib Al-Quran ya, di dalam membuka akal-akal kaum musyrikin supaya mereka berfikir. Supaya mereka berfikir. Kemudian tempat yang kedua di surah Ar-Ra'd. Iya. Di konteks penjelasan batilnya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan menjadikan berhala-berhala, ya, tandingan-tandingan bagi Allah, padahal berhala itu tidak memiliki manfaat dan bahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mar rabbus samawati wal ardi qulillah." Tanya kepada mereka, siapa rob langit dan bumi? Ya. Maka mereka, maka katakanlah Allah. Itu diakui. Kalau ditanya kepada mereka, siapa rob langit dan bumi? Kaum musyrikin juga jawab, Allah. Maka kalau begitu, tanya kepada mereka, "Qul afattakhadtum min dunillahi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra?" Kalau begitu, apakah kalian menjadikan wali-wali selain daripada Allah yang tidak memiliki manfaat maupun bahaya untuk diri mereka? Qul hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama yang buta dan yang melihat? Qul hal tastawi adh-dhulumatu wan nur? Apakah sama kegelapan-kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim? Ataukah mereka bikin syarikat-syarikat yang bisa mencipta seperti ciptaan Allah? Karena syarikat itu bisa mencipta, akhirnya ciptaannya itu apa? Menjadi kabur. Ya, tentunya tidak. Semua, segala yang ada di atas muka bumi hanya ciptaan Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Kalau begitu, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Maka Allah tegaskan, "Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar." Katakanlah, dialah Allah yang Maha mencipta segala sesuatu, dan dialah Allah yang Maha Satu lagi Maha Qahhar. Ini penyebutan nama di sini, Al-Qahhar. Iya. Jadi kalau di penekanan makna ayat ditutup dengan dua nama dari Asmaul Husna ini, iya, dipakai sebagai pendalilan yang membatalkan kesyirikan. Karena keesaan, kesendirian, dan penaklukan mutlak, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Maka harusnya, harusnyalah dia satu-satunya yang diibadahi. Tidak ada syarikat baginya. Itu tempat yang kedua. Di tempat yang ketiga, di surah Ibrahim. Ya, di surah Ibrahim. Ketika dijelaskan pada hari kiamat. Apa kejadian hari kiamat itu? Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada pada hari kiamat ya, pada mahsyar itu manusia dikumpulkan di atas bumi, tapi bukan bumi yang sekarang ini, bumi yang telah diganti. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan semuanya akan menghadap berdiri di depan Allah yang Maha Satu lagi Maha Qahhar. Tiga nama disebut, Allah, Al-Wahid, Al-Qahhar. Kemudian disebutkan bagaimana keadaan mereka pada hari itu. Wa taral mujrimina yawma idzin mufarraqina apa muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar liyajzi Allahu kulla nafsin bima kasabat innallaha sari'ul hisab. Kau melihat orang-orang yang berdosa waktu itu. berada di dalam belunggu-belunggu. Ya. Sirwal-sirwal mereka dari timah-timah. Dan wajah mereka dihinakan dengan api. Allah membalas setiap jiwa terhadap apa yang dia kerjakan. Sungguhnya Allah maha segera siksaannya. Iya, perhatikan ya. Penggunaan nama Al-Qahhar di sini. Allah tunjukkan bagaimana kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menentangnya. Menaklukkan segala makhluk. Menaklukkan seluruh makhluk. Tempat yang keempat di surah Sad, iya, di dalam mentakrir tauhid uluhiyah, keesaan Allah di dalam uluhiyah. Allah berfirman, "Qul innama ana mundir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar." Katakan wahai Nabi Muhammad, saya hanya pemberi peringatan saja. Dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha satu lagi maha berkuasa. Ini di pokok dalam mentakrir tauhid uluhiyah. Nabi Muhammad hanya memberi peringatan. Tidak ada hak untuk diibadahi. Iya. Dan beliau hanya mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada ilah kecuali Dia yang maha satu lagi maha qahhar. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sini, ini penegasan untuk uluhiyah Allah. Dengan bukti yang sangat tegas ini. Iya. Yaitu kesendirian Allah, kesan Allah di dalam hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menaklukkan segala sesuatu. Penaklukan Allah terhadap segala sesuatu mengharuskan Dia maha sendiri. Iya. Dia maha sendiri. Karena tidak akan dikatakan ada dua yang menaklukkan. Seimbang. Ya, hanya dikatakan satu saja. Yang maha menaklukkan. Maka yang maha menaklukkan segala sesuatu, dialah yang maha satu. Tidak ada bandingannya. Kalau dia yang maha satu, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk apa? Diibadahi. Sebagaimana dia satu-satunya yang bersendirian di dalam menaklukkan. Perhatikan ya. Dari penggunaan nama. Di tempat yang keberapa? Di tempat yang kelima. Ya, kedatangan dalam bentuk pensucian Allah dari kesyirikan. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahu al-wahidul qahhar. Andai kata Allah menghendaki memiliki anak, maka Allah akan pilih dari siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Maha suci Allah disifatkan seperti itu. Maha suci Allah dikatakan apa? Memiliki anak. Karena Allah itu Al-Wahidu yang maha satu. Al-Qahhar. Ini dalam konteks pensucian. Tidak mungkin Allah yang disifatkan dengan sifat penghambaan. Dengan segala bentuk kesempurnaan. Yang disifatkan dengan sifat yang berhak diibadahi. Berhak di yang semua hamba hanya beribadah kepadanya. Dengan segala bentuk kesempurnaannya. Yang disifatkan dengan sifat yang maha satu. Pada dat, nama dan perbuatannya. Yang maha menguasai makhluk. Tunduk kepadanya. Tidak mungkin dikatakan Allah memiliki anak. Itu bertentangan. Perhatikannya bagaimana? Konsekuensi dari nama-nama. Sudah menolak kesyirikan. Mensucikan Allah. Mengagungkannya. Ini semua dari pengaruh-pengaruh. Keimanan. Terhadap Asmaul Husna. Ya, dan tempat yang terakhir ini disebutkan di posisi ancaman terhadap kaum musyrikin. Ya yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Hari tatkala mereka semua menghadap kepada Allah. Ya. Ini hari yang dahsyat. Semuanya dibangkitkan menghadap kepada Allah. Ya, dan perhatikan kata barizun, enggak tersembunyi. Jadi ada yang berkata dia bisa menunduk misalnya, dia bisa sembunyi di punggung kawannya. Ya, atau ada yang bisa membuatnya luput. Semuanya tampak di sisi Allah. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada suatu apapun yang luput terhadap Allah dari mereka. Limanil mulkul yawm? Allah bertanya, Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Kemudian Allah jawab dirinya sendiri, Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang maha satu, lagi maha menguasai. Lagi maha menaklukkan. Ya. Perhatikannya di penggunaan nama Al-Qahhar di sini. Ya, sebenarnya pada Asmaul Husna yang telah berlalu kalau kita bahas lebih mendalam, kita akan baca ayat-ayat yang terkait dengan nama itu. Kemudian kita kaitkan dengan hubungan nama tersebut. Itu akan lebih terang nanti. Ya, cuman kalau saya bahas seperti itu nanti kajiannya menjadi panjang sekali. Cuma di sini isyarat-isyarat akan mana? Ya, karena itu diharapkan setiap pembahasan dari Asmaul Husna ini setelah dipahami mana secara global, ya, seorang membaca penyebutan ayat-ayat itu dalam Al-Quran. Kemudian dia baca tafsir dari ayat-ayat tersebut. Terkait dengan nama tersebut. Maka itu akan nampak untuknya faedah-faedah yang lebih besar lagi. Manfaat-manfaat keimanan yang lebih dahsyat bi'idnillahi ta'ala. Iya. Maka dari pengaruh keimanan juga terhadap dua nama ini, Al-Qahir Al-Qahhar. Iya. Bahwa penaklukan yang hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sifat Al-Qahar yang maha menaklukkan, dimaklum ya, maha menaklukkan itu diambil dari atas, dia tekan dari atas. Iya. Karena itu dari sini juga diambil oleh para ulama penetapan sifat Al-Ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tinggi. Iya. Karena itu akan datang nanti di nama Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'ali. Ada sifat Al-Ulu. Ketinggian Allah terbagi tiga. Salah satunya Ulu Al-Qahar. Ketinggian penaklukan. Allah maha tinggi menaklukkan apa? Menaklukkan hamba-hambanya. Iya. Baik. Dan ini dari mana keimanan? Iya. Tampak sekali jelas. Sejalan dengan akidah yang benar. Karena itu kalau misalnya ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana, maka ini ada ketimpalan di dalam sisi akidahnya, ada hal yang kurang dia pahami. Ya. Dalam banyak sisi, termasuk di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia lurus saja memahami Asmaul Husna, tidak mungkin muncul pemahaman seperti itu. Tidak mungkin muncul pemahaman dia berkata Allah di mana? Di mana-mana. Andai kata dia lurus memahami Asmaul Husna. Karena itu telah kita terangkan kemarin ya bahwa mempelajari dari Asmaul Husna itu menjaga seorang dari ketergelinciran. Menjaga seorang dari penyimpangan. Iya. Hanya saja perlu seorang mempelajarinya dengan benar. Mempelajarinya dengan benar dari adillah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, dan dari kandungan nama ini dan konsekuensinya juga bahwa kalau Allah dia yang maha berkuasa, maha menaklukkan, maka segala ibadah hanya miliknya. Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan dilakukan ubudiyah kepadanya. Baik, selesai nama Al-Qahir Al-Qahhar. Dua nama ya sekaligus. Baik. Kemudian nama berikutnya, kata penulis rahimahullah, Was-sayyidu syafi ilahun qadiru. Nama berikutnya, As-Sayyid. Nama As-Sayyid. Nama As-Sayyid, itu tidak disebutkan sebagai nama di dalam Al-Quran. Tapi penyebutannya sebagai nama, diambil dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas. Jadi nasnya dari mana? Dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadithnya diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu. Kata beliau, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya pergi bersama rombongan dari Bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna anta sayyiduna, maka kami berkata, engkau wahai Rasulullah adalah sayyid kami. Iya. Kata beliau, as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi, as-sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Qulna, maka kami berkata, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Kalau begitu yang paling, engkau adalah yang paling afdal keutamannya di antara kami dan paling bagus apa namanya? Kelapangannya di antara kami. Faqala qulu biqaulikum aw ba'd qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Kata beliau, ucapkanlah ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian, tapi jangan sampai kalian ditunggangi oleh syaitan. Iya. Ini hadis yang agung ya. Hadis yang agung terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Nabi As-Sayyid. Dan itu dari Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna. Disebutkan di dalam tafsir ayat, Qul aghairallahi abghi rabban. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah selain Allah saya cari sebagai Rabb? Ya, datang dari Ibnu Abbas menafsirkan ayat, ilahan sayyidan. Itu saya cari sebagai ilah sayyid. Ya. Nah, akan datang nanti di tafsir ayat Allahus Samad. As-Samad, ada yang menafsirkan as-sayyidu alladhi qad kamula fi su'dadihi. Adalah sayyid yang sempurna di dalam kepemimpinannya. Ya. Baik. Jadi ini dari dalail, keterangan-keterangan yang menunjukkan akan nama yang agung ini. Baik, as-sayyid itu, ya, dari kata siadah atau su'dadah atau sayyiduda, ya, itu pecahan-pecahannya dalam bahasa Arab ya. As-su'dad itu diartikan kemuliaan, asy-syaraf, kemuliaan. Dan kata Ibn Shumail, as-sayyid, yang dikatakan sayyid itu adalah yang melebihi selainnya. Melebihi selainnya dari sisi akalnya, kebijaksanaannya, melebihinya dari sisi harta, melebihinya dari sisi apa namanya? Kemampuan menolak, menahan, melebihinya dari sisi manfaat. Iya. Demikian pula dikatakan sayyid orang yang memberi hartanya pada hak-haknya, membantu dirinya. Maka ini yang disebut sayyid. Kata Ikrimah, sayyid adalah siapa yang tidak dikalahkan oleh kemarahannya. Iya. Dan kata Ibn Khaira, sayyid dikatakan sayyid karena dia yasudu sawadan nas. Karena dia memimpin barisan manusia, seluruh manusia. Ya, jadi dia pemimpinnya, pembesarnya. Nah, jadi sayyid ini kalau dari sisi bahasa bisa diartikan raja, bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan kepala. Ya. Yang jelas dia yang paling lebih di atas yang lainnya. Itulah as-sayyid. Baik. Ya, kalau maknanya diterjemahkan yang maha apa namanya? Memimpin atau maha melebihi yang lainnya, itu boleh saja. Ya, karena itu dikatakan sayyid sesuatu itu kalau dia yang paling mulianya dan paling tingginya. Paling mulia dan paling tingginya. Iya. Baik, itu dari sisi bahasa ya. Sekarang kita lihat penafsiran-penafsiran para ulama. Ya, tentang nama As-Sayyid. Berkata Al-Khattabi rahimahullah menafsirkan hadis As-Sayyid Allah. Kata beliau, yang diinginkan adalah As-Su'dud hakikatan lillah Azza wa Jal. Wa anna al-khalqa kulluhum abidun lahu. Yang diinginkan adalah kepemimpinan hakikat bagi Allah. Dan seluruh makhluk itu adalah hambanya. Seluruh makhluk adalah hambanya. Iya. Dan kata Al-Hulaimi, as-sayyid yang diperlukan kepadanya secara mutlak. Semua orang perlu kepadanya secara mutlak. Nah, kenapa beliau artikan seperti itu? Kata beliau, karena sayyidnya manusia, pemimpinnya manusia, adalah kepalanya yang semua orang kembali ke situ. Yang semua orang mengamalkan perintahnya. Ya, semua orang mengambil dari pendapatnya. Dan mereka mengambil petunjuk dari ucapannya. Itu yang disebut sebagai sayyid. Nah, kata Al-Azhari, sayyid itu artinya malikul khalq. Wal khalq kulluhum abidu. Dia adalah pemilik makhluk, dan makhluk seluruhnya adalah hambanya, adalah budaknya. Iya. Baik. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini Ibnu Al-Qayyim mengumpulkan seluruh makna yang telah berlalu. Iya. Ibnu Al-Qayyim berkata, as-sayyid, kalau digunakan untuk Allah, maka itu mencakup tiga nama. Nama Al-Malik, Al-Maula, dan Ar-Rab. Iya. Yang maha berkuasa, Al-Maula, iya. Akan datang ya di tafsir Al-Wali dan Maula. Ada dua Asmaul Husna, Al-Wali dan Al-Maula. Dan Ar-Rab. Dan ini sama ya dengan penafsiran semua yang telah berlalu. Yang maha memiliki, maha mengatur, menguasai, ya, dan maha, apa namanya, bersendirian di dalam segala perbuatannya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan as-sayyid. Maka tampak dari sini, dari penafsiran yang disebutkan oleh para ulama seputar nama as-sayyid ini, ya, pengaruh-pengaruh keimanan yang indah yang dibahasakan oleh sebagian ulama dari penafsir, dinukil dari penafsiran Ibnu Abbas dan selainnya, bahwa Allah adalah as-sayyid yang sempurna di dalam syududih, dalam kepemimpinannya, dalam siadanya, dan maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya, maha agung sempurna dalam keagungannya, maha halim sempurna dalam hilimnya, maha cukup sempurna di dalam kecukupannya, maha jabbar sempurna dalam jabarutnya, maha berilmu sempurna dalam ilmunya, maha hakim sempurna dalam hikmahnya. Iya. Dialah yang sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan kepemimpinan. Ingat, sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan kepemimpinan. Baik. Kemudian dari hadis ini terdapat bahwa penggunaan nama as-sayyid itu tidak boleh digunakan secara mutlak untuk makhluk. Kalau digunakan untuk makhluk itu boleh, tapi terbatas. Misalnya dikaitkan. Ya. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya adalah sayyidnya anak-anak Adam dan tidak ada apa? Kesombongan. Jadi dikaitkan siada kepada siapa? Anak-anak Adam. Iya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad atau berkata kepada kaum Al-Ansar, ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, ya, kata beliau, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian kepada sayyid kalian. Maksudnya dia pemimpin kalian. Pemimpin kalian. Jelas ya? Adapun as-siyada, penggunaan mutlak itu maknanya tadi. Ya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala khusus. Adapun sayyid dalam penggunaan itu tadi dalam hadis itu hanya bermakna pemimpin, suatu yang terbatas. Suatu yang terbatas. Baik. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian dari hadis yang saya bacakan tadi terdapat bahwa seorang itu, ya jangan membuka pintu-pintu kejelekan bagi orang lain. Ini sebagian sahabat datang, dia puji Nabi. Ya, maka Nabi SAW berucap seperti itu. Agar supaya jangan membuka pintu bagi syaitan. Membuka pintu bagi syaitan. Iya, jadi kalau Rasulullah SAW saja yang paling bertakwa, paling baik, melarang dari hal tersebut, ya maka tidak pantas. Ada orang-orang yang memuji orang lain misalnya, ya walaupun orang itu dia tahu tidak senang pujian atau apa, tapi kalau dia puji langsung di depannya, itu adalah hal yang tidak sepatutnya untuk dia lakukan. Baik. Selesai nama As-Sayyid. Nama berikutnya adalah nama Asy-Syafi'. Nama Asy-Syafi'. Iya. Nama Asy-Syafi'i ini diambil dari hadis juga. Diambil dari hadis. Iya. Datang di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan perlindungan untuk sebagian keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna, maka beliau memegang dengan tangan kanannya. Terdapat bahwa orang yang mengobati, kalau dia meruqyah misalnya, bagus dia pegang dengan tangan kanannya kepada orang yang diruqyah. Ya, atau orang yang diobati tersebut. Ini kalau dia laki-laki atau perempuan yang mahramnya. Jelas ya? Adapun kalau dia bukan mahramnya, tidak boleh hal tersebut. Dalam sebagian riwayat, sungguhnya Rasulullah kalau kana idza atamaridan au utiya bihi, adalah Nabi kalau beliau mendatangi orang yang sakit atau orang yang sakit didatangkan kepadanya, ya, maka beliau berkata adhi bil ba'as. Ya, beliau berdoa ya, Allahumma rabban nas adhi bil ba'as washfi wa anta syafi syifaan, apa namanya, la syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Allahumma, ya Allah, ini nama Allah di depannya, Rabban nas, Rabb seluruh manusia, adhi bil ba'as, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah gangguan, washfi sembuhkanlah, wa anta syafi, dan engkau yang maha penyembuh. Ini penyebutan nama. Wa anta syafi, engkau adalah yang maha penyembuh. La syifa'a illa syifa'u, tidak ada obat, tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Syifa'an la yughadiru saqaman, ya sembuhkanlah dengan penyembuhan yang tidak terjadi lagi penyakit setelahnya. Nah, ini doa yang agung ya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan makna syafi secara bahasa, asyifa, dari kata asyifa ya. Asyifa itu penyembuhan. Kalau dia bebas dari penyakit, itu disebut sembuh. Bebas dari penyakit, terlepas dari penyakitnya, maka itu disebut sembuh. Dan Allah yang maha menyembuhkan. Yang maha menyembuhkan. Tapi para ulama membahas kata penyembuhan di sini lebih luas. Ya. Al-Quran itu disebut syifa. Ya ayuhan nasu qad ja'akum. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Disebut Al-Qur'an sebagai obat untuk apa yang ada di dalam dada. Iya. Nah. Dan di ayat yang lain dimutlakkan sebagai penyembuh Al-Qur'an itu. Tatkala Allah memiliki nama Asy-Syafi dan Al-Qur'an adalah sebagai penyembuh berasal dari sisi Allah. Ya, karena itu harus dipahami bahwa nama Asy-Syafi walaupun dalam hadis hanya disebut untuk ruqyah penyakit pada badan, harus diketahui bahwa nama Asy-Syafi yang Maha Penyembuh, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari penyakit yang ada di dalam dada berupa syubhat, keraguan, hasad, kedengkian dan sebagainya, dari penyakit hati sebagaimana Allah menyembuhkan penyakit-penyakit badan dengan berbagai jenisnya. Dialah yang maha penyembuh. Jelas ya? Maka ini dari nama yang agung, ya, diperhatikan dari kandungannya dan keluasan cakupannya. Iya, keluasan cakupannya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka dialah Allah satu-satunya yang menyembuhkan. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebagian riwayat, la syafi illa anta. Tidak ada yang maha menyembuh atau tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Dan di dalam hadits ini, la syifa'a illa syifa'uk. Tidak ada penyembuhan kecuali yang berasal dari penyembuhanmu. Iya. Yang berasal dari penyembuhanmu. Baik. Maka ini dari nama Asy-Syafi'. Kita memetik darinya, dari pelajaran, bahwa dialah Allah, dari nama Allah adalah Asy-Syafi'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan secara hakiki. Dia menyembuhkan. Menyembuhkan penyakit hati dan menyembuhkan penyakit badan. Menyembuhkan penyakit badan. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya memperhatikan dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan syariatnya, sehingga dia sembuh dengannya. Dan ini pembahasan, kalau dia perhatikan hal-hal yang menyembuhkannya, maka akan tampak sekali bahwa pokok penyembuhan itu adalah dari amalan-amalan hati, terkait dengan perkara-perkara yang seputar hati. Iya. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa di dalam badan itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging ini, baik pula seluruh jasad. Kalau rusak segumpal daging ini, rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah apa? Adalah hati. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini ayat mutlak ya, penyebutan Al-Quran sebagai syifa. Iya. Dan penyakit, namanya penyakit apa saja, kalau diturunkan, pasti Allah berikan obatnya, penyembuhnya. Karena Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Karena itu Rasulullah bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Tidaklah Allah turunkan penyakit, kecuali Allah turunkan juga apa? Obatnya. Allah turunkan obatnya. Iya. Karena itu, penyakit ada dua. Ada penyakit terkait dengan hati, penyakit terkait dengan badan. Iya. Dan kesembuhan ada dua. Kesembuhan untuk hati, dan ada kesembuhan untuk badan. Iya. Sebagaimana badan itu ada dokter-dokternya, ada ahli-ahlinya dalam hal tersebut, demikian pula hati. Ada dokter-dokternya yang ahli menangani masalah hati, dan itulah tugasnya orang-orang yang berilmu. Dan hajat manusia kepada dokter hati itu lebih penting daripada hajatnya kepada dokter badan. Dan inilah yang menjadi masalah di banyak manusia. Kalau sakit sedikit, pusing sedikit, Masya Allah. Ya. Langsung pergi berobat. Ya, cari bagaimana caranya dia sembuh dari penyakit badannya. Tapi di dalam kesehariannya, ada penyakit-penyakit dalam hatinya, penyakit hasad, penyakit dengki, tidak rida terhadap ketentuan Allah misalnya, berjelek sangka terhadap Allah. Ini penyakit-penyakit hati. Ya. Tidak juga dia tergerak, seakan-akan tidak ada penyakit berbahaya pada dirinya. Padahal itu harusnya diobati. Iya. Harusnya diobati. Dan obatnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah yang harusnya diperhatikan oleh umat. Lebih diperhatikan. Ya, karena itu kadang diperhatikan di kehidupan dunia ini, rumah sakit-rumah sakit. Iya. Bahkan di setiap negara ada menteri kesehatannya. Ya, kesehatan apa? Kesehatan badan saja. Ya. Tapi terkait dengan kesehatan hati, ini jarang ada yang memikirkannya. Padahal itu adalah tonggak kebaikan sebuah negeri. Bahkan, para ulama sebutkan dari hadis yang saya bacakan tadi, bersumber dari kesehatan hati, terjadilah kesehatan apa? Kesehatan badan. Kalau hatinya sehat, maka badannya menjadi kuat. Badannya menjadi kuat. Ya, karena itu Nabi berkata, mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min, al-da'if. Ya, dari sisi kekuatan itu. Menyebabkan dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian hadis yang kita bacakan tadi, terdapat syariat, meruqyah ya. Ya, dan seorang apabila dia meruqyah dengan menyebut nama Allah. Dua-dua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diruqyah oleh Jibril. Apa ruqyahnya Jibril? Bismillahi urqik min kulli syai'in, bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw aini hasid, Allahu yashfika, bismillahi urqik. Iya. Jadi ini luar biasa ya. Doa yang dibaca oleh Jibril ini. Dengan nama Allah saya meruqyah engkau dari segala hal yang membahayakanmu. Dari segala kejelekan jiwa. Jiwa itu bisa memberikan kejelekan, mengganggu. Dan Jibril meruqyah juga dari itu. Iya. Dan dari segala ain, orang yang hasad. Dan juga dari penyakit yang menimpa. Dari ain, orang yang hasad. Allahu yashfik. Semoga Allah menyembuhkanmu. Kemudian diulangi lagi, bismillahi urqik. Dengan nama Allah, saya meruqyahmu. Nah, maka semuanya dengan nama Allah, dimohon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba hendaknya selalu bersandar dan bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala pada segala keadaan. Dan dia perhatikan bahwa kesembuhan itu dari datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafi. Iya. Maka merenungi dari mana ini, memberikan merenungi dari nama ini, memberikan makna-makna yang indah bagi seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Baik, selesai sudah ya. Bait syair yang keberapa? Yang keempat. Ilahun qadiru, ini sudah kita bahas ya. Ilah sudah berlalu pembahasannya di nama Allah. Qadiru sudah berlalu pembahasannya tiga nama sekaligus. Nama Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Baik, untuk kelanjutan pembahasan, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.